بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wabaat ma'asirul muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua kemudahan di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asirul muslimin, melanjutkan pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa pertanyaan dan jawaban dari beliau. Pertanyaan yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya adalah kam maratibu dinil Islam, ada berapa martabat atau tingkatan yang ada di dalam agama Islam. Tentunya sudah kita bahas, ada tingkatan yang pertama al-Islam, di atasnya adalah al-Iman, dan di atasnya adalah al-Ihsan. Dan kita sudah membahas bagian yang pertama yaitu al-Islam. Tentunya kita masih ingat definisi al-Islam. Al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid, kata beliau. Islam itu adalah pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Wal khalusu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri, kita bersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Jadi tiga komponennya: al istislamu lillah bitauhid, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dengan mentaatinya. Dan yang ketiga adalah al khalus minasyiriki, berlepas diri dari segala perbuatan kesyirikan. Dan sudah kita bahas dalil-dalilnya. Begitupun kita telah membacakan penjelasan beliau bahwasanya kata Islam itu mencakup semua bagian dari agama, baik yang terkait dengan keyakinan atau akidah, baik yang terkait dengan amalan atau ibadah, ya, atau terkait dengan akhlak, muamalah, dan lain sebagainya. Walaupun ketika Islam disebutkan, kemudian disebutkan setelahnya iman, maka Islam terkait dengan perkara-perkara yang zahirah, seperti salat, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji misalnya. Dan iman yang disebutkan setelah Islam memiliki makna al-i'tiqad, ya, al-jazim, keyakinan yang kuat terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadar. Ya, artinya kalau ada Islam, ada iman, disebutkan di dalam satu jumlah, di dalam satu kalimat yang sempurna, maka Islam dengan maknanya yang khusus, dan iman dengan maknanya yang khusus. Tetapi kalau Islam disebut sendiri, dia mencakup iman. Begitupun al-iman, kalau disebutkan sendiri tanpa penyebutan kata Islam, dia mencakup al-Islam itu sendiri. Ini yang kita katakan dengan kaidah idza jitama'a tafarraq wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalimat ini karakternya kalau mereka berkumpul di dalam satu jumlah, di dalam satu kata yang sempurna, maka masing-masing dari Islam, iman, dan ihsan memiliki maknanya sendiri-sendiri. Tetapi kalau mereka terpisah, dalam arti disebutkan yang satu dan tidak disebutkan yang lain, maka memiliki saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pun sudah kita baca pertanyaan ke-16 tentang kedudukan dua kalimat syahadat di dalam agama Islam. Dan beliau menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba tidak dikatakan beragama Islam, ya, tidak dikatakan masuk ke dalam agama Islam kecuali ketika dia mengikrarkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dengannya seseorang dikatakan sebagai seorang muslim. Telah kita baca dalilnya, tentunya masih ingat sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan aplikasi. Aplikasinya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Artinya tidak semudah kita mengatakan kepada orang misalnya ucapkan la ilaha illallah lalu dia tidak mau, misalnya kita tusuk atau kita bunuh. Nah, ini tidak benar. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bertentangan dengan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam Islam, seandainya bendera jihad ditegakkan, misalnya pemimpin kaum muslimin menyerukan jihad, ya, mengangkat senjata, ya, maka apakah langsung kita misalnya menyerang atau memerangi satu kaum? Tidak. Kita sampaikan kepada mereka tentang apa itu Islam, apa itu tauhid, apa itu beribadah kepada Allah. Kita jelaskan secara lengkap. Setelah itu kita tawarkan kepada mereka, kalau mereka mau masuk Islam, alhamdulillah mereka menjadi saudara kita. Tetapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, apakah kita perangi? Ternyata tidak. Kita tawarkan kepada mereka agar mereka mau hidup di bawah naungan Islam, tunduk kepada Islam. Sebagai konsekuensinya mereka harus menunaikan jizyah, karena kita tidak bisa mengambil zakat dari mereka. Para ulama menjelaskan jizyah adalah sebagai bentuk ikut sertanya mereka di dalam satu tatanan Islam, ya, dan sebagai alamat bahwa mereka tunduk kepada aturan Islam. Dan hitungan jizyah jauh lebih kecil kalau kita bicara misalnya zakat mal dan zakat-zakat yang lain yang ada dalam Islam. Dengan jizyah yang mereka bayarkan, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum, nyawa mereka terjamin keamanannya, harta mereka pun terjamin keamanannya. Tetapi kalau seandainya mereka tidak mau hidup di bawah naungan Islam, mereka ingin menyerang kita, ingin mengalahkan kita, ingin bertempur dengan kita, maka kita berperang dengan mereka dan biarlah Allah yang menentukan siapa yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan seperti ini bukan hanya ada dalam agama Islam. Dalam setiap keyakinan, ya, dalam setiap agama ada yang seperti ini. Kita dulu belajar ketika kita SMP ada pelajaran sejarah, ya, bagaimana kita membaca sejarah kedatangan orang-orang, misalnya orang-orang Portugis atau orang-orang Belanda kedatang ke Indonesia. Mereka memiliki prinsip apa? Gold, gospel, glory, bahwa mereka ingin mencari emas, ingin menyebarkan kitab mereka, Injil misalnya, dan mereka pun ingin memiliki tanah jajahan, ya, memiliki kekuasaan di banyak negeri. Tetapi bedanya kita dengan mereka, asasnya adalah keadilan. Oleh karenanya tidaklah satu negeri dimasuki oleh kaum muslimin kecuali akan maju, akan makmur. Sebagaimana kita lihat di Baghdad, ya, ketika dimasuki Islam, maka Baghdad menjadi pusat peradaban. Begitupun Damaskus, begitupun Andalusia di Spanyol, Maroko dan lain sebagainya menjadi pusat-pusat peradaban Islam. Tetapi sebaliknya, ketika ada yang lain, ya, yang selain daripada Islam yang masuk ke negeri kaum muslimin, silakan dibaca sejarahnya. Tidak perlu kita membaca sejarah yang jauh yang terjadi di Palestina misalnya ketika pasukan mereka memasuki Palestina, tapi lihatlah apa yang terjadi di Indonesia. Ya, pernah kita dijajah oleh Portugis, pernah kita dijajah oleh orang-orang Belanda, orang Inggris, orang Jepang. Kita lihat sejarah tercatat dengan lengkap tentang bagaimana penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh manusia. Tetapi ketika Islam yang masuk, ya kita lihat di Fathul Makkah, kita lihat dalam peristiwa ketika Amr bin As masuk ke negeri Mesir misalnya, Masya Allah datang dengan keadilan, datang dengan keamanan, dan ini menunjukkan apa namanya kesempurnaan agama Islam. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita sudah membahas poin yang ke-17 ya. Di pertemuan yang lalu kita bahas poin yang ke-17 terkait dengan dalil, yaitu kalimat la ilaha illallah. Di antara dalilnya adalah firman Allah surat Ali Imran ayat yang ke-18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Di ayat yang mulia ini Allah berfirman bahwasanya Allah bersaksi atas dirinya bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para malaikat, mereka bersaksi bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Begitupun orang-orang yang berilmu. Dan ini tentunya ayat yang berisi tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, bahwa mereka lah orang-orang yang bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain ma'asyiral muslimin, surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang kita dapatkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-62, Allah berfirman, wa ma min ilahin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam surat Al-Mu'minun ayat 91 dan di surat-surat yang lainnya yang banyak tentunya yang menceritakan tentang kewajiban kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pertanyaan yang ke-19 dari pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Hafiz Al-Hakami, Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Pertanyaan yang ke-19 adalah, ma makna syahadati an la ilaha illallah? Apa sih artinya syahadat la ilaha illallah? Selama ini kita tentunya tahu apa itu la ilaha illallah. Ada yang mendefinisikan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ada lagi yang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ada lagi yang mengartikan tidak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya makna-makna ini memiliki sisi kebenaran. Tetapi belum sampai kepada maksud yang sesungguhnya dari la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan misalnya tidak ada yang disembah selain Allah, mungkin saja terlintas di kepala kita bahwa setiap yang disembah dialah Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Artinya semua yang disembah adalah Allah. Tentunya ini bisa saja muncul di kepala orang-orang yang ada syubhatnya misalnya. Atau kalau kita mengatakan tidak ada yang tiada Tuhan selain Allah, seolah-olah muncul di lintasan pikiran kita berarti setiap Tuhan itu adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah misalnya. Lalu apa sebenarnya maksud yang benar dari ucapan la ilaha illallah? Maka di sini beliau berkata, makna la ilaha illallah nafyul istihqaqil ibadah an kulli ma siwallahi ta'ala, yaitu menafikan ya adanya yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pas. Dalam istilah yang lain para ulama mengatakan la ilaha illallah bimakna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang sesuai. Karena memang esensi dari la ilaha illallah adalah tauhiduhu fil ibadah, mentauhidkannya di dalam masalah ibadah. Dan itu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, menciptakan surga dan neraka, mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitab. Tujuannya adalah tahqiqu al-ubudiyati lillahi ta'ala, merealisasikan peribadatan semata-mata hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salah mendefinisikan. Karena kalau kita mengatakan misalnya la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, bisa saja kita jatuh ke dalam pemikiran apa, wihdatul wujud. Ya, kalau di kita disebut apa itu manunggaling kaula gusti atau apa ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Beliau katakan, kalau kita katakan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, bisa saja diartikan bahwa setiap yang disembah itu Allah. Nah, ini keyakinan orang-orang wihdatul wujud ya. Begitupun yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibn Al-Fauzan Al-Fauzan di dalam kitab beliau yang banyak dibaca di Indonesia, Kitab Tauhid ya, atau Silsilah Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Jadi jelas ya. Jadi jawaban dari pertanyaan yang ke-19, ma makna syahadati an la ilaha illallah? Apa arti dari syahadat la ilaha illallah? Yaitu kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, saat kita mendapatkan ada yang disembah, baik itu patung, baik itu pohon yang dikeramatkan, atau kuburan orang-orang soleh dan lain sebagainya, yang diminta, yang didatangi, yang manusia berdoa ke sana, maka sebenarnya mereka tidak berhak. Dan mungkin kalau mereka bisa berbicara, mereka akan menolak segala bentuk penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini kecuali bertasbih, ya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki pertanyaan yang ke-20, dan ini pertanyaan yang sangat penting sekali dan barangkali sudah sering kita dengar. Apa itu? Ma hiya syurutu syahadati an la ilaha illallah allati tanfa'u qailuha illa bijtima'iha, allati la tanfa'u qailuha illa bijtima'iha fihi. Ini panjang pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Apa syarat-syarat la ilaha illallah yang tidak bermanfaat orang yang mengucapkannya kecuali dengan adanya syarat-syarat ini? Nah, ini pertanyaan dari beliau. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ternyata di dalam la ilaha illallah ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar la ilaha illallah menjadi bermanfaat. Ini sama dengan misalnya sholat. Kapan sholat menjadi bermanfaat? Idza tawaffarat fiha asyurut, apabila terpenuhi di dalamnya syarat-syarat, misalnya at-taharah, bersuci, satrul aurah, menutup aurat, atau dukhulul waqt, masuknya waktu, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, misalnya apalagi bersih tempat, pakaian, dan lain sebagainya. Ini syarat. Begitupun ternyata mengucapkan la ilaha illallah tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dan ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari la ilaha illallah. Mari kita lihat apa saja yang menjadi syarat-syarat la ilaha illallah. Di sini beliau berkata, syurutuha sab'atun. Syarat daripada la ilaha illallah ada 7. Al-awwal al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Yang pertama adalah mengilmui. Mengilmui. Jadi percuma kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita tidak paham maknanya. Tidak punya ilmu tentang konsekuensinya, apa yang dituntut dari la ilaha illallah. Oleh karenanya dahulu orang-orang musyrik, mereka hampir berapa tahun? Kurang lebih hampir 20 sekian tahun baru mereka mau masuk Islam di Mekah itu. Karena mereka paham konsekuensinya. Ya, tapi sebagian dari kita hari ini menganggap enteng ucapan la ilaha illallah karena mungkin tidak paham konsekuensi la ilaha illallah. Sehingga banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih datang ke dukun, atau masih menyimpan jimat, atau masih percaya kepada tukang ramal. Karena kenapa? Dia mengucapkannya dan tidak mengilmuinya. Oleh karenanya syarat yang pertama agar la ilaha illallah yang kita ucapkan bermanfaat adalah al-ilm, yaitu mengilmuinya. Yang kedua kata beliau adalah al-istiqanul qalbi biha, adanya keyakinan, artinya tidak ragu. Karena kalau mengucapkannya dengan ragu tidak bermanfaat, harus ada keyakinan sebagaimana akan kita baca dalilnya. Yang ketiga adalah al-inqiyadu laha zahiran wa batinan. Syarat la ilaha illallah adalah tunduk kepadanya, kepada la ilaha illallah zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun secara batin. Jadi tidak bermanfaat kita la ilaha illallah tetapi kita tidak tunduk, tidak taat, perintah tidak kita laksanakan, larangan tidak kita tinggalkan, maka sia-sia. Ya, sia-sia kita mengucapkannya tetapi kita tidak tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian kata beliau ar-rabi al-qabul, al-qabulu laha fala yaruddu syai'an min lawazimiha wa muqtadayatiha. Bahwa syarat yang selanjutnya, yang keempat, adalah al-qabul, menerima. Ya, menerima semua konsekuensinya. Ya, harus meninggalkan dukun, harus tidak percaya dengan ramalan, harus meninggalkan jimat misalnya ya, lalu tidak percaya dengan tatayur, menganggap sial sesuatu dan lain sebagainya. Ini namanya al-qabul. Kita menerima segala konsekuensi yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Yang kelima adalah al-ikhlas. Kita mengucapkannya ikhlas, bukan karena takut, bukan karena khawatir kehilangan kekuasaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik, Abdullah ibni Ubay ibni Salul dan lain sebagainya. Yang keenam adalah as-sidq, harus ada kejujuran. Ya, ini pun tidak seperti orang-orang munafik yang mengucapkannya hanyalah semata-mata ingin selamat dari apa namanya, dari pedang, atau selamat dari kekuasaan kaum muslimin karena khawatir hilang kekuasaannya, hilang kedudukannya, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang kelima, yang ketujuh, yang terakhir adalah al-mahabbah. Ya, al-mahabbah artinya mencintai. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu harus lahir yang namanya loyalitas. Karena la ilaha illallah tanpa loyalitas, oh, ini tidak diterima, harus loyal. Ya, nanti akan kita bahas ayat-ayat yang menceritakan tentang kewajiban kita mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya di waktu yang sama, kita membenci apa yang dibenci oleh Allah, kita membenci apa yang dibenci oleh Rasul, ya, dan kita membenci apa-apa yang mendatangkan keburukan untuk kaum muslimin. Nah, ini syarat-syaratnya. Ya, tentunya sebagian kita pernah mendengar syarat ini dan sebagian yang lain baru mendengar syarat ini. Apa saja tadi? Yang pertama adalah al-ilm, harus kita ilmui la ilaha illallah agar bermanfaat untuk kita. Yang kedua adalah al-yaqin, yaitu meyakini la ilaha illallah. Ya, artinya tidak ragu ketika mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga adalah al-inqiyad, tunduk. Yang keempat al-qabul, menerima segala konsekuensi la ilaha illallah. Yang kelima adalah al-ikhlas. Yang keenam adalah as-sidqu. Dan yang ketujuh adalah al-mahabbah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin coba lebih terperinci melihat 7 poin yang baru saja kita bahas kaitan dengan syarat la ilaha illallah. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Mari kita lihat. Beliau di sini bertanya, ma dalilu ishtiratil ilmi minal kitabi was sunnah. Kalau kita mengatakan bahwa mengucapkan la ilaha illallah disyaratkan harus ada ilmu, maka pertanyaannya dalilnya mana? Mana dalil bahwasanya la ilaha illallah harus diiringi dengan ilmu? Dalilnya kata beliau ada di surat Az-Zukhruf ayat 86 di mana Allah taala berfirman, illa man syahida bil haqq, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan benar, wahum ya'lamun, dan mereka ya'lamun, artinya mengilmui, mengetahui konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Oleh karenanya Nabi Muhammad berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun itu mengajarkan, menanamkan, ya, dan apa namanya, menjelaskan permasalahan tauhid. Karena memang tauhid harus diilmui, ya, bukan hanya diturunkan turun-temurun dari ayah, dari ibu, ya, atau dari nenek moyang, tidak, tetapi harus dipelajari agar menjadi satu akidah yang kuat, satu akidah yang kokoh. Begitupun misalnya ma'asyiral muslimin, diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Uthman radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi mengilmui, artinya dia paham apa itu la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalil ini menunjukkan wajibnya kita mempelajari la ilaha illallah. Memasuki pertanyaan ke-22, pertanyaannya berbunyi, mad dalilu ishtiratul yakini minal kitabi was sunnah. Mana dalilnya bahwa kalau kita mengucapkan la ilaha illallah harus ada keyakinan, tidak boleh ragu. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, di mana Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mereka tidak ragu. Itu yang ingin kita garis bawahi. Artinya harus yakin. Karena kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita ragu, maka tidak bermanfaat. La yanfa'. Harus yakin. Dan sesuatu yang ragu tidak disebut dengan akidah. Karena akidah adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan mereka tidak ragu, Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang keimanannya benar, keimanannya jujur. Siapa orang-orang yang keimanannya jujur? Yaitu yang memiliki sifat thumma lam yartabu, tidak ada keraguan sama sekali. Apa-apa yang datang dari Al-Quran mereka katakan pasti benar, apa-apa yang dikatakan oleh Rasul pasti benar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, karena memang telah sempurna semua kalimat Allah, sidqan wa adla, jujur dan adil, jujur dalam setiap beritanya, adil dalam setiap ketentuannya. Itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syaqin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah seseorang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan dua kalimat ini dia bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak ada keraguan sama sekali, kecuali dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada syarat, apa? Tidak ragu. Ya, harus ada tidak ragu. Kemudian kita memasuki pertanyaan yang ke-23. Pertanyaan ini berbunyi, ma dalilu ishtiratil inqiyadi minal kitabi was sunnah. Mana dalilnya syarat yang ketiga bahwa saat kita mengucapkan la ilaha illallah maka kita harus tunduk dengan semua konsekuensi la ilaha illallah. Mana dalilnya? Kata beliau, dalilnya adalah surat Luqman ayat yang ke-22, di mana Allah berfirman, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah dan dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat. Dia yang menjadi syahid, yang menjadi dalil dari ayat ini adalah yuslim wajhahu ilallah, menyerah, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka merekalah orang-orang yang telah berpegang teguh dengan tauhid. Di dalam hadis ma'asyiral muslimin yang diriwayatkan oleh al-imam, disebutkan di sini ada beberapa yang meriwayatkannya, di antaranya adalah diriwayatkan dari akhrajahu Abul Fatnah Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi di dalam kitab beliau Al-Hujjatu ala Tariki Sulukil Mahajjah dan kitab-kitab yang lain, dan dihukumi hadis ini hasan sahih, salah satunya oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah bersabda, La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bih, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa-apa yang aku bawa. Begitu kata Nabi. Artinya harus ada ketundukan. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia bisa menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa-apa yang aku bawa. Nah, itu syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat, ma'asyiral muslimin, yaitu kaitannya dengan qabul. Di sini di soal yang ke-24 beliau bertanya, "Ma dalilu ishtiratil qabuli minal kitabi was sunnah?" Mana syaratnya? Mana dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa la ilaha illallah harus ada yang namanya qabul? Apa itu qabul? Kita pernah dengar tentunya ya, ijab qabul ya. Ijab dan qabul. Apa itu ijab qabul? Qabul itu menerima. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia disyaratkan harus menerima semua kandungan la ilaha illallah. Dari mulai tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah, tidak ada yang berhak untuk ditakuti kecuali Allah, tidak ada hukum selain hukum Allah, dan segala sesuatu. Tidak ada yang kita prioritaskan dalam masalah cinta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada yang kita berikan loyalitas, kesetiaan yang mutlak kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya qabul, menerima. Dalilnya mana? Ah, ini dia. Coba kita lihat. Dalilnya adalah surat As-Saffat ayat yang ke-22. Ya. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan mereka itu orang-orang yang tidak beriman apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong. Dan sombong adalah lawan dari qabul. Allah mencela orang-orang yang sombong. Apa itu sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu sombong. Ya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sebagian kami suka kalau memakai baju yang bagus, sendal yang bagus. Nabi berkata, bukan itu kesombongan. Al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Engkau menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka dalam la ilaha illallah tidak diterima kesombongan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka syaratnya haruslah qabul, menerima semua yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, syarat yang keenam ya, atau yang kelima, yaitu al-ikhlas. Mana dalilnya bahwa kita harus ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah? Dalilnya surat Az-Zumar ayat yang kedua, Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang murni, yang khalis, yang ikhlas, yang bersih. Maksudnya yang bersih dari segala macam kesyirikan. Di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, surat Az-Zumar masih di ayat yang kedua, Allah berfirman, fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, mukhlisan lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah kalian kepada Allah. Di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah, Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bisyafaati yaumal kiamah. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Artinya harus ada keikhlasan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Ada dua syarat lagi ma'asyiral muslimin sebelum kita menutup pertemuan kita ini, yaitu pertanyaan yang ke-26, mana dalilnya bahwa mengucapkan la ilaha illallah haruslah jujur? Ya, karena kalau berdusta itu munafik. Itu munafik. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Allah berfirman, alif lam mim, ahasibannasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan mengucapkan kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, sehingga Allah tahu siapa yang jujur di antara mereka. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah tahu siapa yang berdusta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang terakhir, yaitu terkait dengan syarat al-mahabbah, mana dalilnya bahwa kita harus mahabbah kepada Allah sebagai syarat benarnya la ilaha illallah, adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 54, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, barang siapa yang di antara kalian yang murtad dari agamanya, sungguh Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada dalil di ayat yang lain, Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la ilaha illallah tidak cukup kita ucapkan, tetapi harus ada di dalamnya ilmu, harus ada di dalamnya al-yakin, harus ada di dalamnya al-inqiyad yaitu ketundukan, harus ada di dalamnya al-qabul penerimaan, harus ada di dalamnya as-sidq, harus ada di dalamnya al-ikhlas, dan harus ada di dalamnya al-mahabbah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas akidah yang lurus, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua husnul khatimah, istiqomah berpegang teguh di atas tauhid sampai kelak Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.